segala kebesaran-Mu. Engkau yang telah hidupkan-Ku. Ku menyadari kelemahan-Ku. Tiada mampu tanpa pertolongan-Mu. Dan dengan kuasa-Mu aku hidup. Engkau lebih tahu tentang diriku. Akulah manusia lemah tanpa-Mu. Engkau lebih tahu tentang inginku. Dekat dan jadikan aku hamba-Mu yang Kau cinta. Segenap penghambaan-Ku, aku memuji puja asma-Mu. Dan dengan kuasa-Mu aku lemah tanpa-Mu. Engkau lebih tahu tentang inginku. Dekatkan jadikan aku hamba-Mu yang Kau cinta. Hingga nanti aku bertemu denganmu, wahai Tuhan pemilik jiwaku. Yang Kau cintai.